rasa sesal datang lagi bila kau ungkit salahku yang dulu. Semua yang kini ku lakukan masih datangkan rasa ragu di hatimu. Cinta yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cinta. Lalu bersama dirimu, percayalah.